Mitra Bisnis, Kompas menulis, Komisi Pemilihan Umum KPU mengeluarkan beberapa syarat untuk calon presiden dan wakil presiden mendatang. Beberapa di antaranya termasuk pasangan calon harus WNI, tidak boleh pernah menerima kewarganegaraan lain, pasangan calon harus bebas dari hutang, dan tidak pernah terlibat dalam G30S PKI. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Yudi Latif. Pak Yudi, apa komentar Anda tentang persyaratan ini? Ya, sejauh pasal-pasal itu memang bisa diobjektivasi, bisa diukur, dan bisa diverifikasi, ya tentu harus dipatuhi ya perintah undang-undang itu. Artinya, sebisa mungkin KPU harus tetap melakukan cross-check dan verifikasi tentang ketentuan-ketentuan itu sejauh bisa dilakukan ya, supaya tidak menimbulkan tanda tanya dan spekulasi di masyarakat dan bisa mendelegitimasi kandidat presiden itu. Dan harus berani kalau memang ada fakta-fakta yang terbukti bisa diverifikasi, ya harus berani melakukan law enforcement itu. Ya, aturannya udah seperti itu dan kelihatannya semua capres dan cawapres memenuhi syarat kan, tidak ada masalah. Soal prasyarat kewarganegaraan itu memang normal ya, memang di berbagai negara pun memang ketentuan kewarganegaraan itu jadi ukuran di dalam presiden. Jadi isunya di sini, saya kira kalau memang ada isu seperti itu harus diverifikasi betul itu. Ya, tapi diverifikasi apa pernah jadi keluarga negara lain atau belum. Saya nggak ngerti. Ya, kalau memang pernah menerima dan ya tentu saja harus bisa dieliminasi ya. Tapi harus diverifikasi apa betul dia menerima keluarga negara itu. Saya kira itu tugas KPU untuk memverifikasinya ya. Kalau memang dia cuma ditawari, tapi kalau tidak pernah menerima, ya nggak ada masalah. Tapi kalau memang pernah menerima, tapi masalahnya kan soal verifikasi ini juga kalaupun benar, apa mau mengakui secara jujur itu kan juga tidak mudah untuk membuktikannya KPU. Jadi harus betul-betul lolos lewat proses investigasi yang sangat serius itu. Karena saya kira kalau katakanlah Prabowo pernah menerima, itu kan belum tentu akan mengakuinya gitu. Pak Yudi, dengan persyaratan pasangan calon harus bebas dari hutang, bagaimana menurut Anda? Saya kira kita harus bedakan memang antara hutang pribadi dengan hutang perusahaan ya. Saya kira itu memang klausul itu, memang klausul yang masuk ke wilayah yang abu-abu. Karena itu bisa jadi nanti jatuhnya justru pada orang yang tidak punya itu. Karena orang kaya itu pasti hutangnya bukan hutang perseorangan tapi hutang perusahaan gitu. Dan di situ saya kira tidak dijelaskan secara rinci. Pasti orang-orang kaya, katakanlah mau Abu Rizal kek, barangkali juga Pak Prabowo kek, pasti punya hutang, tapi mereka akan ngelak itu hutang perusahaan gitu. Ya dalam hal itu kemudian harus lihat, saya kira ketika peraturan itu dibuat, apakah ada penjelasannya nggak? Bagaimana konstruksi pasal itu terjadi, terus dilihat, dilacak apakah hutang itu termasuk juga hutang yang sifatnya perusahaan atau tidak gitu. Lagi-lagi itu akan mudah sekali memberikan excuse ya. Lalu dengan aturan pasangan calon tidak pernah terlibat dalam G30S PKI, Pak? Aneh juga itu. Konstruksi pasalnya itu aneh kok tidak terlibat G30S PKI. Mestinya kan konstruksinya supaya bisa lebih permanen, tidak terlibat di dalam organisasi-organisasi yang bertentangan dengan Pancasila kayak gitu. Jadi kan nilainya bisa terus hidup. Tapi kalau G30S kan hanya konotasinya perontakan komunis tahun 65 aja. Bagaimana dengan orang-orang yang terlibat dengan gerakan-gerakan radikal yang juga bukan komunis tapi merongrong ideologi negara, maksudnya bisa dijerat juga dengan konstruksi pasal itu. Nah itulah kadang-kadang apa ya, konstruksi pasal kita ini sangat daya jangkaunya terbatas dan suka-suka biasanya tergantung siapa pelaku waktu mau membuat pasal itu. Mungkin karena di situ tidak hadir atau yang mengkonstruksikannya ada elemen-elemen yang perseberangan dengan PKI gitu ya, otomatis itu aja yang dibidik oleh pasal itu. Ya, saya kira itu peraturan yang sebenarnya juga akan dengan sendirinya hilang dalam waktu itu ya. Peraturan itu, peraturan yang sifatnya ad hoc itu, karena lama-lama kan orang juga akan muncul generasi-generasi baru yang lahir setelah G30S ya. Jadi itu mungkin akan segera kadaluarsa lah peraturan itu. Lagi pula politik orang-orang keturunan-keturunan komunis kan sudah dipulihkan hak politiknya. Saya kira di DPR sendiri kan banyak beberapa anak mantan aktivis komunis yang sudah punya dipulih hak politiknya gitu. Dan mungkin dalam pemilu paling itu masih bisa berlaku hari ya, pemilu kali ini. Tapi mungkin pemilu yang akan datang sudah tidak bisa diterapkan lagi itu karena muncul sudah generasi-generasi baru pasca 60-an ya. Dan kalau saya kira kalau nama-nama yang sekarang beredar sebagai calon presiden, wakil presiden kayaknya tidak bisa dihalangi dengan ketentuan itu. Demikian pengamat politik Yudi Latif. Saya Mandariska.